Satu lagu reggae buat semuanya, spesial buat Mr. Chemalo. Yo man. Berjalan dan berjalan ke pulau-pulau dewata, ku melihat seorang pria yang wajahnya sungguh menawan. Ku coba tersipu malu, ku buat kau selalu tersenyum agar kau senang dekat denganku. Cinta di pantai Bali, kenangan indah yang telah terjadi. Cinta biasa, Cintur Rumah dengan 4 lagu langsung terpilih para